tante pada teras te ayah borok rewas maniparna paur malati nunggis diingkeng ngadona murak karena ge saena ukurate gegebegan ingis janten kenyataan kedaku maha panana hamo mendak kergentosna nuhun nuhun pisan melati kembangan deui pasir nu kambari ngun wengi tadi tepung ambung hayu hayu simpai pilari bari di papai sanggei kedah deui gagal malati pasir geus datang papai sangge kedah deui gagal malati pasir geus datang nuhun nuhun pisan malati kembangan deui pasir nu kamari nuhun wengi tadi tepung ambung hayu, hayu simpai kilari bari di papai sanggei kedah deui gagal melati pasti ragus datang.